الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله pada pertemuan ini kita akan memulai membaca kitab baru yaitu kitab Nawaqidul Islam pembatal-pembatal tentang keislaman. Ini perlu untuk kita ketahui sehingga kita tidak terjatuh kepadanya. Dahulu Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan supaya tidak terjatuh kepadanya. Beliau sebutkan kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Menunjukkan para sahabat dahulu bersemangat bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Dan aku dahulu bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Tujuannya apa? Supaya beliau tidak terjatuh kepadanya. Dan di sini kita akan mengkaji tentang pembatal-pembatal keislaman sehingga kita tidak terjatuh kepadanya. Yang tulisan ringkas ini atau kutaib atau risalah yang kecil ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang kita telah kenal beliau sebagai imam yang mendakwahkan dakwah tauhid ke negeri Najd hingga tersebar di kerajaan Saudi Arabia dengan dukungan atau dengan penguat Raja Saud. Dakwah tauhid atau dakwah ahli sunnah tersebar dengan sebab beliau. Namun orang-orang yang membenci seperti orang-orang sufi atau yang semisalnya sangat benci kepada beliau hingga dinamai dengan Wahabi. Wahabi atau pengikutnya, orang yang mengikuti dakwah beliau menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya itu dikatakan pula Wahabi. Dan yang berkaitan dengan Wahabi ini sudah muncul sebelum beliau. Di zaman beberapa abad sebelum beliau sudah ada istilah Wahabi, yaitu penisbatan kepada seorang sufi, orang yang sesat, Rustam namanya. Yang dia Wahabi juga, dikatakan Wahabi. Yang itu yang ditahzir oleh para ulama tentang seseorang yang Wahabi tersebut. Kemudian ketika muncul beliau dengan nama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini, beliau pun dikatakan sebagai Wahabi. Orang-orang yang mengikuti dakwah tauhid dikatakan Wahabi. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, beliau memulai dengan memulai kitabnya dengan berkata i'lam, ketahuilah. Jadi mengajak kita untuk mengilmui, mengetahui. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Beliau mengikuti metode seperti itu. Jadi awal pembicaraan dalam kitab ini mengajak kita untuk terfokus, untuk memperhatikan i'lam, ketahuilah. Mengajak kita untuk mengetahui. Kalau dalam kitab-kitab yang lainnya, beliau ikutkan dengan doa, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan pada risalah ini tidak ada doanya. Tidak disebutkan doanya. Pada kitab-kitab yang lain disebutkan. I'lam anna nawaqidal islami asharatu nawaqidah. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Ada 10 pembatal. Ini garis besarnya. Masih ada pembatal-pembatal yang lain. Cuma ini disebutkan globalnya. Nanti ada bagian-bagiannya juga. Jadi dia sebutkan di sini 10 secara global, bukan secara terperinci. Al-awwalu yang pertama asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama adalah syirik terhadap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik termasuk pembatal Islam. Orang-orang yang melakukan kesyirikan batal amalannya, tidak bermanfaat amalannya. Dan ini diperjelas dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir yang mereka melakukan kesyirikan. Aqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami hadapkan terhadap amalan-amalan dari amalan-amalan mereka, lalu kami jadikan bagaikan debu beterbangan. Jadi tidak berguna ketika seorang melakukan kesyirikan, amalannya akan terhapus semuanya. Walaupun dia dari kecilnya beramal dengan amalan tauhid, amalan kebaikan, namun pada akhir usianya dia sempat beramal dengan kesyirikan, maka kesyirikan yang terakhirnya itu menghapus kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Begitu sebaliknya, kalau seseorang melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan pada akhir hayatnya, dia menyempatkan diri beribadah kepada Allah, yaitu dia mentauhidkan Allah, maka kejelekan yang pernah dia lakukan terhapus semuanya. Dan beliau di sini menyebutkan permasalahan di sini diikuti dengan dalil. Beliau katakan dengan dalil, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inna Allah la yaghfiru ayyu syaraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni ayyu syaraka bihi untuk disyirikatkan, disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia mengampuni apa-apa yang dibawa dari kesyirikan, selain dari kesyirikan. Yaitu dibawa dari dosa kesyirikan Allah ampuni, berupa membunuh, zina, atau yang semisalnya. Kalau seseorang melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain syirik, maka tergantung kehendaknya Allah. Kalau Allah mengampuninya, Allah ampuni langsung. Kalau Allah menginginkan untuk mengazabnya terlebih dahulu di neraka, Allah azab, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke jannah. Jadi sesuai kehendaknya Allah. Adapun kesyirikan kekal di dalam neraka. Dan diperjelas dalam surat Al-Bayyinah. Pada akhir-akhir ayat, pada akhir-akhir surat dari surat Al-Bayyinah. Jadi menerangkan kepada kita di sini bahwasanya kesyirikan tidak ada ampunan. Orang melakukan kesyirikan kekal di dalam neraka. Dan beliau sebutkan di sini, wa yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni apa yang selain dari kesyirikan, yaitu dari dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, yang termasuk dari dosa besar sebagaimana telah kita sebutkan, tergantung dari kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan mengampuninya secara langsung tanpa melalui proses azab, maka Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan dalil selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata. Sesungguhnya orang yang menyekutukan terhadap Allah, faqad harramallahu, maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihi, atasnya mengharamkan baginya, al-jannata, jannah, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi ketika seseorang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya jannah, tidak akan masuk jannah, bahkan ancamannya tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu dari penolong-penolong. Jadi sebutkan lizalimin, menerangkan kepada kita bahwasanya kesyirikan itu termasuk kezaliman. Orang melakukan kesyirikan, dia telah berbuat zalim. Dan diperjelas dengan surat, di dalam surat Luqman, inna syirka lazulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman bertingkat-tingkat. Kezaliman yang besar, kesyirikan. Kezaliman yang lainnya yang berkaitan dengan dosa-dosa selain syirik. Jadi kalau perbuatan-perbuatan yang selain syirik, sesuai kehendak Allah yang telah kita sebutkan. Kalau orang melakukan syirik kemudian bertobat, maka Allah terima tobatnya. Diterima tobatnya. Orang melakukan syirik, syirikannya yang sangat besar sekalipun, Allah akan mengampuninya ketika dia menginginkan untuk bertobat. Jadi yang dimaksud di sini, orang melakukan kesyirikan, dalam keadaan kesyirikan itu dia meninggal, belum bertobat. Kalau dia sudah bertobat, maka dia tidak termasuk lagi. Para sahabat dulu, mereka pertama-tamanya adalah orang-orang musyrik, kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Dan Allah mengampuni mereka. Wa minhu, dan disebutkan diantaranya dari pembatal-pembatal Islam, wa minhu contoh-contoh dari apa yang kita sebutkan tadi dari dalil-dalil, wa minhu, dan contoh dari kesyirikan. hanya kembali kepada syirku wa minhu, dan di antara kesyirikan fi ibadatillah taala, dan termasuk dari kesyirikan terhadap peribadahan kepada Allah, az-zabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Dan ini kita dapati di kalangan masyarakat kita ketika sudah masuk hari raya kurban Idul Adha, maka mereka menyembelih. Tujuan penyembelihan mereka untuk nenek moyang mereka, dinamai nanti kurban ini, hewan ini untuk si fulan, ini juga untuk si fulan, disembelih diniatkan untuk si fulan. Ini kesyirikan, kesyirikan yang kita dapat di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Mereka menyembelih, membaca bismillah terkadang, kemudian diikutkan, dipersembahkan untuk roh si fulan dan untuk si fulan. Ini jelas satu kesyirikan, menyisihi perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku juga sesembelihanku dan ibadahku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabb alam semesta. Kaman yadhbahu lil jinni au lil qabr, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Dan kita dapati orang-orang yang ingin mempelajari ilmu sihir, kadang mereka menyembelih, sesembelihan ditujukan untuk jin. Ini termasuk kesyirikan, atau untuk kuburan. Terkadang mereka datang di samping kuburan, kemudian menyembelih, yang tujuannya untuk kuburan tersebut. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Kemudian, pembatal keislaman yang disebutkan oleh beliau yang kedua, as-sani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'iqa yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Itu orang yang menjadikan di antaranya, antara dia wa baina Allahi, dan di antara Allah, wasa'iqa, perantara-perantara, penengah, yad'uuhum, yang mereka menyeru perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum, dan mereka berdoa kepada mereka. Jadi orang yang menjadikan wasa'id sebagai para perantara, sebagaimana orang-orang yang biasa lakukan di Jawa, menjadikan perantara seperti para wali, berdoa kepada para wali untuk disampaikan kebutuhan mereka, hajat mereka kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan wasa'id, perantara. Atau terkadang dengan menyeru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini juga perantara untuk disampaikan kepada Allah. Wa yas'aluhum, dan dia bertanya kepada mereka, yad'uhum, jadi man ja'ala, orang menjadikan antara dirinya dan Allah wasa'ita, sebagai tandingan atau perantara-perantara, yad'uhum, dia menyeru mereka, wa yas'aluhum, dan dia meminta mereka, memohon pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka, wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia bertawakal pada mereka. Ini termasuk dari amalan kekufuran. Dan disebutkan di sini kafara ijma'an, dia kafir sesuai dengan ijma, sesuai dengan ijma, kesepakatan para ulama tentang kafirnya orang seperti ini, menjadikan perantara-perantara atau penengah dalam beribadah. Kita diperintah beribadah kepada Allah langsung, berdoa kepada Allah secara langsung, tidak perlu menggunakan perantara-perantara. Allah mendengarkan apa yang kita minta kepadanya, apa yang kita mohonkan kepadanya, Allah mendengarnya, dan Allah janjikan akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, memohonlah kalian kepada aku, maka aku akan kabulkan permohonan kalian. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Maka tidak perlu lagi menggunakan wasa'id, perantara-perantara dalam beribadah. Kita beribadah kepada Allah semata, langsung kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara. Dan kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan para raja atau para pemimpin. Para pemimpin terkadang tidak bisa kita berhadapan langsung, menyampaikan kebutuhan kita langsung kepada mereka, melainkan melalui perantara. Adapun Allah, tanpa melalui perantara langsung kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai konsekuensi atau perealisasian dari perkataan kita atau pengikraran kita di dalam salat ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu pula kami meminta pertolongan. Kalau kita sudah menetapkan ini, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, kemudian kita menjadikan perantara-perantara, maka kita telah menyelisih apa yang kita ikrarkan, yang kita tetapkan di dalam salat kita. Kemudian beliau sebutkan pembatal yang selanjutnya, as-salit, pembatal yang ketiga, man lam yukafirul musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Orang yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang sudah jelas kekafirannya, aw syakka atau dia ragu fi kufrihim, tentang kafirnya mereka, aw sahaha madhhabahum atau dia membenarkan madhhabnya mereka orang-orang musyrik, kafara, maka orang ini telah kufur, telah kufur. Jadi orang yang seperti ini kalau dia tidak memiliki ta'wil-ta'wilan, kalau dia memang benar-benar sudah meyakini tidak kafirnya, atau dia ragu tentang kafirannya dengan tanpa ada ta'wilan-ta'wilan padanya, maka orang seperti ini langsung dikafirkan. Adapun kalau dia menggunakan ta'wilan-ta'wilan seperti yang pernah kita lihat Muhammad Al-Imam yang dia pemegang markis di Ma'bar, dia tidak mengkafirkan orang-orang Husi, orang-orang Husi yang menginjak-injak Quran, yang menyatakan bahwasannya Aisyah itu pelacur. Ini perbuatan kufur. Dan kita mengkafirkan. Kalau dia, Muhammad Al-Imam merinci, kalau dia melakukan ini, menginjak Quran baru kafir. Tapi kalau dia hanya seorang Syiah atau seorang Houthi seperti itu, tidak boleh kita kafirkan. Jadi dia rinci. Nah, dia ini menempuh cara ta'wilan-ta'wilan. Membawa makna sini ke sana. Jadi tidak jelas pendirian. Orang seperti ini, belum sampai kita kafirkan. Jangan sampai kita kemudian menyatakan dia itu kafir karena tidak mengkafirkan Syiah, Rafidhah. Dia tidak mengkafirkan karena ada sebab-sebab tadi. Di antara sebabnya tadi, ada rincian-rinciannya, dia merinci. Kalau yang menginjak-injak Quran itu kafir. Kalau yang tidak menginjak-injak Quran belum sampai dikafirkan. Jadi dia merinci seperti ini sebagai penghalang untuk kita mengkafirkan dia. Adapun kalau dia tanpa ada ta'wilan atau orangnya memang sudah tidak punya alasan lagi untuk menyatakan tentang kafirnya, cuma dia tidak mau kafirkan, maka orang seperti ini yang masuk dalam penyebutan di sini. Aw sahaha madhhabahum atau dia membenarkan madhhab metodenya mereka, orang kafir misalnya menyembah patung, dia pun katakan boleh, itu boleh-boleh saja. Orang seperti ini pun masuk dalam penghukuman seperti ini, dikafirkan. Karena tidak mengkafirkan orang yang jelas kekafirannya. Tapi kalau dia misalnya membawanya kepada ta'wilan, atau membawanya kepada sebab lain, oh dia mungkin menyembah itu karena dipaksa. Nah, jadi saya tidak kafirkan, mungkin dia dipaksa itu. Nah, kalau dia memiliki alasan seperti ini, jangan sampai kemudian kita, oh dia juga kafir karena tidak mengkafirkannya. Dia tidak mengkafirkan mungkin ada alasannya. Sebabnya, mungkin dia meragukan orang itu karena biasa dia tidak beribadah kepada selain Allah, kemudian beribadah. Nah, dia pun membawa kepada sangkaan-sangkaan. Kalau dia membawa kepada sangkaan seperti ini, maka kita tidak langsung mengkafirkan dia. Sampai nanti jelas perkaranya. Kalau memang dia benar-benar membenarkan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'u yang keempat, pembatal yang keempat, man i'taqada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Itu orang yang berkeyakinan bahwasannya selain petunjuknya nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuknya nabi. Kalau dia meyakini misalnya demokrasi itu lebih baik daripada petunjuk nabi, dia membawa hal ini, menganggap dengan anggapan seperti ini, maka dia masuk dalam penghukuman di sini, yaitu kafarah, dia telah kufur. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau bahwasanya hukum selainnya, selain hukum yang ditetapkan oleh nabi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ahsanu itu lebih baik min hukmihi, dari hukumnya. Jadi orang yang melakukan hal ini, dia telah masuk dalam penghukuman kafara, yaitu telah kufur. Kewajibannya dia adalah menganggap bahwasanya hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Dan orang-orang ISIS atau Al-Qaedah terjatuh dalam masalah ini. Mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin karena alasan mereka berhukum dengan hukum Pancasila atau demokrasi atau semisalnya. Dengan itu dikafirkan. Tidak seperti itu. Ahlu sunnah merinci. Merinci dalam masalah ini. Kalau pemerintah itu menganggap hukum demokrasi itu lebih baik daripada hukum Quran dan sunnah, maka dia dikafirkan. Tapi kalau pemerintah itu tidak menganggap, cuma hanya dia terbawa dengan keadaan, dia memang mengingkari, ini tidak benar. Tapi karena keadaan, atau karena dia orang dalam, pemerintahan ingin merubah sedikit demi sedikit. Misalnya kita melihat orang Ikhwanul Muslimin, mereka masuk di pemerintahan, alasan mereka ingin merubah sedikit demi sedikit. Dan mereka tahu bahwasanya hukum Islam, hukum Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih baik. Kan tetapi karena terbawa keadaan tadi dan dengan tujuan untuk merubah sedikit demi sedikit, maka tidak boleh kita kafirkan. Tidak boleh kita kafirkan juga pemerintah kita. Selama mereka masih sholat, walaupun nampak mereka menerapkan undang-undang selain Quran dan As-Sunnah, selama mereka tidak menganggap itu lebih baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita kafirkan. Adapun Al-Qaedah atau ISIS yang semisalnya, langsung mereka kafirkan. Dan ini salah satu pembeda antara dakwah kita dengan dakwah mereka. Dakwah Ahlus Sunnah itu dakwah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mentaati penguasa selama penguasa tersebut memerintahkan kepada perkara kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul dan ulil amr, yaitu umara, pemerintah dan ulama. Ketaatan kepada ulama atau umara itu tidak mutlak seperti kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau mentaati Allah harus kita taati secara mutlak. Adapun untuk keduanya, yaitu ulama dan umara, itu dalam perkara kebaikan. Kalau perkara kemaksiatan tidak boleh kita taati, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Jadi kita bersama pemerintah kita seperti itu, kita mentaati mereka dalam perkara kebaikan. Perkara yang terdapat padanya larangan kita tidak boleh mentaatinya. Kemudian beliau sebutkan lagi alladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir, seperti orang yang mengutamakan atau menganggap utama berhukum dengan tawaghit, yaitu tagut sebutkan pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinannya ada beberapa, di antaranya hukum syaitan juga sebagai tagut. Atau orang yang menyeru untuk diibadahi, seperti Fir'aun, itu termasuk pimpinan Tawud. Jadi kalau orang menganggap hukum yang diletakkan oleh mereka, baik dengan hukum demokrasi atau yang semisalnya, dianggap itu lebih utama daripada hukum yang Allah turunkan, maka disebutkan di sini, fahuwa kafir, dia adalah kafir. Kemudian disebutkan selanjutnya al-khamisu, pembatal yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Orang yang membenci terhadap sesuatu mimma dari apa-apa ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah datang dengannya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi kafara, walaupun dia mengamalkannya maka dia kafir. Dia sangat benci misalnya dengan yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti memelihara jenggot misalnya. Dia sangat benci. Benci. Tapi dia terkadang mengamalkannya. Tapi dia benci. Sangat benci seperti ini yang disebutkan di sini. Dan tidak boleh kita membenci apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu penyebab keluarnya seseorang dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni atau falaysa minna, barang siapa yang benci dari sunnahku, benci dari metodeku, atau benci terhadap apa yang aku bawa, maka dia bukan dari golonganku. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita membenci Islam yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk kita benci. Kewajiban kita adalah menerima apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang dengannya ar-rasul, maka terimalah oleh kalian, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah oleh kalian. Jadi yang disebutkan dalam poin ini, pembatal yang kelima, ketika seseorang membenci Islam, walaupun dia menampakkan Islam, kalau dia membenci Islam, misalnya membenci sholat, tidak mau sholat, dalam keadaan dia mengaku-ngaku Islam, tapi benci sekali dengan sholat, maka dia dihukumi kafir. Karena Nabi SAW menyatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara kami kaum muslimin dan antara mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini dalam masalah meninggalkan. Bagaimana dengan membencinya? Tentu lebih kafir. Maka dengan itu tidak dibolehkan untuk membenci ajaran dari ajaran-ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa membencinya, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Juga akan disebutkan selanjutnya. As-sadisu, yang keenam dari pembatal-pembatal keislaman, man istahza'a bi syai'in. Orang yang mengolok-olok bi syai'in dengan sesuatu, min dinir rasuli, dari agama ar-rasul, dari apa yang dibawa oleh Rasul, dia olok-olok. Au tawabillah, atau pahala yang Allah berikan. Au iqabihi, atau ancaman, hukuman. Hukumannya Allah. Kafara, maka dia telah kufur. Seorang mengolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Ar-Rasul. Misalnya seorang wanita mengenakan jilbab, dia olok-olok. Dihina. Maka perbuatan ini perbuatan kekufuran, perbuatan orang-orang musyrik dahulu yang menghina para sahabiah, para sahabat wanita. Dan tidak dibolehkan menghina, mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diperjelas dengan dalilnya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya, itu Al-Quran, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian terolok-olokan. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian meminta maaf, sungguh kalian itu telah kufur, telah kafir, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Jadi kalau seseorang sudah menganggap dirinya beriman, telah memeluk agama Islam, kemudian mengolok-olok Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Dan kita sebutkan contohnya tadi, orang-orang Syiah yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi pezina, menikahi Aisyah. Aisyah itu pezina menurut mereka. Ini perbuatan kafir. Atau mereka mengolok-olok apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah, amalan-amalan diolok-olok. Maka orang seperti ini yang melakukan olok-olokan terhadap Islam, dia telah kufur. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walaupun sunnah, amalan sunnah diolok-olok masuk di dalamnya. Karena sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sunnah itu as-sunnah yal Islam. Al-Islam huwa sunnah. Jadi sunnah itu adalah Islam, al-Islam huwa sunnah, dan Islam itu adalah sunnah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang-orang mengolok-olok Islam, maka dia masuk dalam penghukuman seperti ini, yaitu kafara. Dan dalilnya disebutkan di sini. Yang berkaitan dengan dalil ini, yaitu menerangkan tentang seseorang yang dia menyebutkan Nabi adalah pengecut, Nabi itu penakut, Nabi itu disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Maka turunlah ayat ini menjelaskan tentang kafirnya orang tersebut. Maka seorang sahabat ketika mendengarkan orang tersebut menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun menghukuminya. Menghukuminya, anta munafik, kamu itu adalah munafik. Dan dia menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang menghina Nabi tadi mengikuti Nabi meminta udzur, meminta maaf. Maka turunlah ayat ini. Dikatakan la ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah keimanan kalian telah kafir. Kemudian beliau sebutkan lagi as-sabi'u, pembatal yang ketujuh, as-sihir, yaitu sihir. Orang melakukan sihir maka dia telah terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Wa minhu as-sarfu wal 'athfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Di antaranya adalah memalingkan, yakni yang dipraktikkan oleh orang-orang. Kalau misalnya suami istri biar terjadi perceraian di antara keduanya, disihirlah. Istrinya membenci suaminya, suaminya membenci istrinya, sehingga saling berpalingan satu di antara satu dengan yang lainnya. Atau al-atuf, yaitu menjandarkan, menjadikan orang saling menyukai, atau yang semisal itu. Jadi ini lebih umum. Lebih umum istilah as-sarfu di sini, memalingkan sesuatu. Misalnya ada sesuatu biar dia tidak terkena menggunakan sihir, terpalingkan kepada yang lain. Atau biar dia terkena, dia mendatangkannya, mensandarkannya kepada sesuatu sehingga terjadi. Dan ini termasuk dari sihir. Termasuk dari sihir. Terkadang biar terputus hujan di sihir, menggunakan ilmu sihir, hujannya pun terputus. Ini kita dapati, ada seperti itu. Biar hujannya terputus atau biar hujannya turun menggunakan ilmu sihir, baik dengan ilmu perbintangan atau yang semisalnya, sudah dilakukan ini semua masuk sihir. Jadi ini lebih umum istilah as-sarf wal-athf, ini lebih umum. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara, barang siapa melakukannya atau dia rida dengannya maka dia telah kafir. Melakukannya atau dia rida, misalnya ada orang lain ingin menerapkan ilmu sihir untuknya. Misalnya ketika dia sakit, datang seseorang dukun yang dia memiliki ilmu sihir menyihirnya. Dia pun sembuh, dia rida dengan itu, maka dia telah kufur. Jadi tidak boleh rida dengan kekufuran semisal dengan sihir. Dan bila sebutkan dalilnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan wa ma yu'allimani, tidaklah keduanya, itu malaikat yang diutus di suatu tempat pada zaman Nabi Sulaiman. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan dari salah seorang. Hatta yakula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun, kami hanyalah, kami ini adalah ujian, ujian saja. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Dari sini difahami ketika seseorang mempelajari sihir maka dia telah dihukumi kufur. Jadi diutusnya dua di sini, malaikat di sini sebagai ujian. Siapa yang kemudian mengikuti sihir, mempelajari sihir, maka dia telah kufur. Tadi katakan fala takfur, janganlah kamu kufur dengan sebab mempelajari sihir tersebut. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah sisa dari pembatal-pembatal Islam ini kita ambil pada pertemuan besok insyaallah.